Saat ku siap mati untukmu, kamu tak pernah menganggap aku hidup. Dulu saat semua ingin ku pertaruhkan, kamu tak pernah percaya cinta sejatiku. Aku cuma punya hati, tapi kamu mungkin tak pakai hati. Kamu berbohong, aku pun percaya. Kamu lukai, ku tak peduli. Coba kau pikir, di mana ada cinta seperti ini. Kau tinggalkan aku, ku tetap di sini. Kau dengan yang lain, ku tetap setia. Tak usah tanya kenapa, aku cuma punya hati. Aku cuma punya hati, tapi kamu mungkin tak pakai hati. Kamu berbohong, aku pun percaya. Peduli, coba kau fikir, di mana ada cinta seperti ini. Kau tinggalkan aku, ku tetap di sini. Kau dengan yang lain, ku tetap setia. Tak usah tanya kenapa, aku cuma punya hati. Cuma pun